بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. عند الجميع اقرأوا الحديث. Kita merujuk sedikit pada hadis yang lalu, pada riwayat yang ditampilkan oleh al-muallif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, bahwa sahabat yang disifati sebagai al-musi fi salatihi, orang yang salatnya jelek, ketika beliau radhiyallahu an mendatangi Nabi mengucapkan salam kepadanya, pada riwayat yang ditampilkan ini Nabi tidak menjawab salam, ya, bahkan menyuruh orang tadi untuk mengulangi salatnya. Baik, apakah memang Nabi tidak menjawab salamnya? Baik, Haki. Menjawab. Ya, pada riwayat yang lain Nabi menjawab, menunjukkan bahwa pada kejadian tersebut, karena ini kejadian, ada satu kejadian, ya, hanya saja beberapa sahabat meriwayatkan kejadian itu dengan apa yang yakni mereka dapatkan. Sehingga sebagiannya menyebutkan tanpa jawaban dari Nabi salam terhadap jawaban salam terhadap salam orang tadi. Sebagian perawi meriwayatkannya. Dan ya, meskipun kita mengetahui bahwa terkadang ada suatu kondisi, ya, karena ada alasan syar'i yang menuntut untuk seseorang dihajar, ya, tidak diberi salam, tidak juga dijawab salamnya, ya, karena ada maslahat diniyah, maslahat agama terkait dengan orang yang dihajar itu sendiri ataupun terhadap yang lainnya. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebagaimana kisah yang masyhur, kisah Ka'ab ibn Malik, ya, bersama dua sahabatnya yang tidak ikut di dalam perang Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghajar, memboikot Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya tersebut. Dan diceritakan oleh Ka'ab ibn Malik sendiri, hari-hari ketika beliau diboikot, di mana beliau datang tetap ke Masjid Nabi, ya bahkan beliau mengucapkan salam kepada Nabi, beliau tidak mendapati Nabi SAW menggerakkan lisannya untuk menjawab salam beliau. Ya, tentu kita mengetahui bahwa Nabi SAW melakukan itu semua sebagai suatu bentuk pengajaran terhadap umatnya. Bahwa terkadang ada sebagian orang yang butuh untuk diperlakukan seperti itu. Ya. Dimana hikmahnya bisa kembali kepada orang tadi yang mungkin dengan itu dia mau kembali kepada kebenaran. Dan maslahat ini bisa kembali kepada yang lainnya sebagai pelajaran untuk jangan sampai dia berbuat seperti yang diperbuat oleh orang yang dihajar tersebut. Dan hajar yang sifatnya diniyah, yang karena alasan syar'i, ini ya sifatnya terus hingga orang yang dihajar itu taubat, kembali rujuk kepada kebenaran. Dan tentu ya tahap-tahap sebelumnya ini sudah ditempuh, tahap nasihat, ya, hingga tidak serta-merta seorang berbuat kesalahan kemudian dihajar, tidak, ada tahap-tahapnya. Kita masuk insyaallah hadis berikutnya. Babul qiraati fis shalah. Bab al-qiraah, yakni bacaan di dalam salat. Al-qiraah yang dimaksudnya ini bacaan ketika berdiri. Ya, surat Al-Fatihah dan surat-surat tambahan setelahnya, ini yang dimaksud al-qiraah di sini. Al-hadith al-awwal, hadith yang pertama, an Ubadata ibn As-Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hadis yang pertama dari sahabat Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, la salata, la pada hadis ini diterangkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, yaitu la nafiyah lil jins, ya, yang menafikan jenis, ya, yang kita bahas di sini salat. Jadi tidak ada salat-salat apapun, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ya, yang sah, yang dengannya ya pelakunya mendapatkan pahala atas salat tersebut. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi siapa saja yang salat tetapi dia tidak membaca fatihatul kitab, yakni surat al-fatihah. Tapi ini terkait dengan makna hadis. Kata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah babul qira'ati fi shalah ay al-Fatihah wa ghairuha wa sifatul qira'ati wa qadruha. Bab al-qira'ah fi shalah, di dalam salat, bacaan dalam salat. Bab yang dimaksud adalah bacaan di sini surat Al-Fatihah dan yang lainnya dari surat-surat yang dibaca, serta sifat qira'ah itu, yakni terkait dengan tata cara bacaannya. Wa qadruha, dan demikian pula kadar, ukuran dari surat-surat yang dibaca dalam salat. Kata beliau selanjutnya, qawlu fi hadithi Ubadah ibn As-Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadith Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu an, di mana Nabi menyatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat, ya salat apapun, bagi siapa yang tidak membaca di dalam salatnya Fatihatul Kitab. Kata beliau, nassun sarihun fi annaha ruknun. Ini merupakan nas, ini pernyataan yang jelas, sarih, tegas, fi annaha ruknun, yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah di dalam salat ini kedudukannya rukun. Ya, baik itu salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Jadi jangan sampai misalnya ada anggapan kalau seorang melaksanakan salat sunnah, entah itu salat rawatib ataupun qiyamul lail, karena ini salat sunnah sehingga apa-apa yang ada di dalamnya itu sifatnya tidak wajib, tidak demikian. Karena hukum asalnya apa yang berlaku pada salat wajib berlaku pada salat sunnah, apa yang berlaku pada salat sunnah berlaku pada salat wajib. Ini hukum asal, kecuali ada dalil ia menghususkan pada masing-masingnya. Ya, selain yang sudah kita lewati, ya, pembahasan tentang berdiri di dalam sholat wajib dan sholat sunnah ada sisi perbedaan hukum. Dalam sholat wajib merupakan rukun, adapun dalam sholat sunnah bukan termasuk rukun, sifatnya sunnah saja. Kan, tapi, ya, seseorang jika melaksanakan sholat sunnah dengan duduk, maka pahalanya hanya mendapatkan setengahnya dibandingkan sholat sunnahnya dengan berdiri. Ini sebagai contoh. Jadi ini nas yang sharih yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah di dalam sholat kedudukannya adalah rukun. La taskutu amdan wala sahwan wala jahlan, yang tidaklah gugur kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah ini di dalam salat, tidaklah gugur baik karena sengaja atau meninggalkannya ataupun karena lupa atau karena jahil tidak mengerti hukum. Oleh karenanya pada pembahasan yang lalu sudah kita lewati riwayat yang menunjukkan bagaimana kalau seorang belum mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, apa yang harus dia baca dalam sholatnya. Sementara dia tertuntut untuk segera melaksanakan sholat. Mungkin karena pada kondisi waktunya sudah hampir habis. Ya, maka Nabi membimbingkan untuk dia membaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya, diulang sesuai dengan kadar panjangnya surat Al-Fatihah di dalam salat. Kemudian wa hadza 'amun. Kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah ini sifatnya umum lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Baik seseorang kedudukannya sebagai imam di dalam salat ataupun sebagai makmum atau dia salat sendirian. Keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini mencakup mereka. Ya, baik sebagai imam, dia sebagai makmum ataupun seseorang yang salat sendirian. Kemudian wa yastathna dan dikecualikan al-ma'mum adalah seorang makmum alal masyhuri min madhhabi Ahmad mutlaqan fil jahriyyati wasirriyah di dalam madhab al-Imam Ahmad yang masyhur menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad dalam permasalahan ini memiliki lebih dari satu pendapat. Nah, yang masyhur dari mazhab beliau dikecualikan dari keumuman hadis ini adalah seorang makmum atau makmum secara umum, secara mutlak pada salat sirriyah maupun salat jahriyah di sini. Jadi sebagian syarah terkait dengan bahasan hadis ini. Dan ada mazhab yang lainnya selain mazhab Imam Ahmad, mazhab Maliki, ya, yang sependapat dengan mazhab Ahmad. Tetapi dalam salat jahriyah. Ya, dalam salat jahriyah ini yang dikecualikan makmum tidak membaca ketika dia bisa mendengar bacaan imam. Bagaimana kaitannya kalau makmum, mungkin karena jauhnya dari posisi imam, lemahnya suara imam, tidak bisa mendengar bacaan imam. Maka karena tidak ada yang bisa didengar, kewajiban bagi makmum itu, ya mungkin saja pada kondisi masjid luas, listrik mati, ya, sehingga tidak ada yang bisa didengar dari bacaan imam, maka makmum membaca. Karena tidak ada diam di dalam sholat. Ya, jika dia tidak mendengar, tidak mendengarkan, karena tidak ada yang bisa didengar, maka kewajiban baginya untuk membaca. Apa yang menjadi landasan bagi pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad yang menyatakan bahwa makmum, ya, itu tidak membaca? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Apabila dibacakan Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا, maka hendaklah kalian mendengarkan dan insat. Ada sisi perbedaan antara istima' dengan insat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada tafsir beliau, beliau menyebutkan bahwa al-insat itu kaitannya adalah perkara yang tampak, zahir. Yani seseorang tidak melakukan hal-hal yang menyibukkan dari mendengar. ya, tidak berbicara sendiri, tidak juga aktivitas-aktivitas yang di luar dari perkara yang kewajiban untuk dia mendengarkannya. Baik. Oleh karena kalau seorang misalnya sambil mendengarkan taklim ya. Mendengarkan taklim tapi dia sambil apa ya, yang di rumah sambil masak ya. Dengarkan radio ya, seperti itu. Tapi sambil masak, sambil ini, sambil nyuci, sambil itu. Nah, secara lahiriah yang tampak dia tidak melakukan apa? Insult. Kenapa? Karena ada aktivitas-aktivitas lain yang ya menyibukkan dia dari mendengar. Adapun istima' adalah jadi mengarahkan pendengaran ya kepada apa yang didengar itu. Jadi bukan hanya sekedar mendengar tapi mendengarkan. Ya, karena ada sisi perbedaan dalam bahasa kita juga antara mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan di situ ada isgha, jadi mengarahkan pendengaran kita kepada ya sesuatu yang kita dengar tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua perkara ini. Ya, yang sifatnya lahir yang meninggalkan hal-hal yang menyibukkan dari apa yang kita dengar, dan secara batin yang tersembunyi mengarahkan pendengaran kita kepada yang didengar tersebut. Maka kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, siapa yang melakukan dua perkara ini ketika dibacakan Al-Quran, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, karena dia akan memahami apa yang dibacakan kepadanya dari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan jika diperdengarkan Al-Quran, hendaklah mendengar dan memperhatikan dengan seksama. Ini dalil dari ayat yang dijadikan sebagai dasar bagi mereka para ulama, baik kalangan Hanabilah ataupun Malikiyah, yang menyatakan bahwa pada salat Jahriyah yang imam di situ memperdengarkan bacaan, maka kewajiban bagi mereka untuk mendengar atau mendengarkan apa yang dibaca oleh imam tersebut. Kemudian wali qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla wara'a imamin fa qira'atul imami lahu qira'atan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Makna hadis ini bahwa siapa yang salat di belakang seorang imam, siapa yang salat di belakang seorang imam, maka bacaan imam, bacaan imam tersebut menjadi bacaan baginya, yang dia mendapatkan bagian dari bacaan imam. Pada tarikh disebutkan tahkim al-Imam Ibn Kathir rahimahullah terkait dengan hadis ini. Fi isnadihi dha'fun, pada sanadnya ada kelemahan. Faqad ruwiya hadzal hadis min turuq, dan hadis ini telah diriwayatkan dari sekian jalan. Wa la yashihhu syai'un minha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang sahih sedikit pun dari jalan-jalan tersebut, jalan-jalan periwayatan yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. memang isyaratkan bahwa meskipun banyak jalan periwayatannya, tetapi tidak bisa saling menguatkan. Ya, karena ya kelemahan-kelemahan yang ada parah. Sehingga tidak bisa saling menguatkan meskipun banyak jalan periwayatannya. Sehingga sebagian ulama menyatakan, andai ya hadis ini sahih, seandainya ini sahih, hanya bisa dibawakan kepada kondisi salat jahriyah menurut pendapat yang menyatakan bacaan imam, bacaan bagi makmumnya. Kenapa? Karena pada salat jahriyah, ya, makmum tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam. Jadi hadis ini hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Au kama qala, atau sebagaimana disabdakan oleh Nabi, maksudnya di sini sebagai satu bentuk ihtiyat, kehati-hatian, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya beliau ya menutup kalimat setelah membacakan atau membawakan hadis, man shalla wara'a imamin fa qira'atul imam lahu qira'atan au kama qala. Kemudian was-sahihu, adapun yang benar, ar-riwayatu tsaniyatu 'anil imami Ahmad, adalah riwayat yang kedua, riwayat dari Imam Ahmad, annaha taskutu 'anil ma'mumi fil jahriyati khasatan idza kana yasma'u qira'ata imamihi. Bahwa pendapat Imam Ahmad yang kedua, yang ini dinilai Al-Imam As-Sa'di rahimahullah sebagai pendapat yang benar, pendapat yang sahih, bahwa kewajiban membaca surat Al-Fatihah bagi makmum itu gugur khusus pada salat jahriyah saja. Ya, seperti salat subuh rakaat pertama, kedua, atau salat maghrib ya, rakaat pertama, kedua, salat isya ya, rakaat pertama, kedua. Ini salat-salat jahriyah. Demikian juga pada salat Jumat, salat Id ya, salat gerhana. Ini salat-salat jahriyah. Jadi khusus menurut pendapat Imam Ahmad yang kedua ini, gugurnya kewajiban bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah, idza kana yasma'u qira'ata imami, apabila si makmum tadi mendengar bacaan imamnya. Ya. Jadi kembali ke awal bahwa apabila dia tidak mendengar bacaan imamnya, berarti harus membaca. Apa dasarnya? Lil ayah, berdasarkan ayat di atas. Ya, berdasarkan ayat di atas. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa anshitu, maka hendaklah dengarkan dan perhatikan. Wal hadis, demikian juga berdasarkan hadis di atas. Jadi kita telah mengetahui bahwa hadisnya lemah. Wal qiyas, demikian juga tinjauan secara analogi, secara qiyas. Apa maksudnya diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini? Li'annahu, secara qiyas, li'annahu la ma'na lil jahri idza ujiba 'ala al-ma'mumi al-qira'ah. Karena sungguhnya tidak ada makna pada diperintahkannya bagi imam untuk menjaharkan bacaan, yang itu dengannya didengar oleh makmum, apabila makmum diwajibkan untuk membaca juga. Yang tentunya secara tinjauan kias ini, jika seorang membaca, imam membaca, ini dari sisi insot, tidak ya, tidak terwujud karena dia melakukan aktivitas yang dengannya dia tidak bisa mendengarkan bacaan imam dengan baik. Ini secara tinjauan kias. Kemudian wa amma fi sirriyah, adapun pada salat sirriyah, salat yang tidak diperdengarkan bacaannya oleh imam, ya masing-masing membaca sendiri, wa idza kana al-ma'mum ba'idan, apabila makmum dalam keadaan yakni jauh dari imam, la yasma'u qira'at al-imam, dia tidak bisa mendengar bacaan imam, au atrash yakni kurang dari pendengarannya, fa innal qira'ata ruknun, maka membaca pada kondisi ini adalah rukun. Wala ma'na li isqatiha anhu, di mana tidak ada makna dari digugurkannya kewajiban bagi makmum untuk membaca. Tapi ini terkait dengan penegasan pendapat yang kedua dari Imam Ahmad yang dinyatakan oleh Al-Imam Sa'di sebagai pendapat yang sahih. Dan Allah alam, ini juga pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada sifat salat Nabi beliau. Kemudian dikecualikan dari kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah ini, selain dari apa yang telah disebutkan, apabila makmum mendapati imam dalam keadaan sudah rukuk, ya, maka dia tidak membaca surat Al-Fatihah pada kondisi dia masuk ke dalam salat dan imam sudah rukuk. Yang wajib baginya adalah mengikuti imam. Jadi takbir, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian dia takbir untuk rukuk dan mengikuti gerakan imam. Kemudian yang kedua, jika dia mendapatkan waktu, kesempatan untuk membaca, tapi ternyata waktunya sangat sempit, ya misalnya, ya imam sudah hampir menyelesaikan bacaan pada rakaat yang dia berdiri tersebut, makmum masuk, baru dia membaca 2 atau 3 ayat dari surat Al-Fatihah, ternyata imam sudah rukuk, maka kewajiban bagi makmum untuk rukuk mengikuti imamnya meskipun dia belum menyelesaikan surat Al-Fatihah. Dan ini sudah mencukupi. Kemudian di sana ada pendapat yang lain terkait dengan permasalahan makmum pada salat jahriyah, di mana pendapat tersebut pendapat yang mewajibkan bagi makmum pada salat jahriyah ini untuk tetap membaca. Ya, untuk tetap membaca. Dan ini dinisbatkan pada pendapat jumhur, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, di mana yang menjadi dalil mereka, ya termasuk diantaranya mazhab Syafi'i yang wajibkan bagi makmum untuk tetap membaca, adalah hadis Ubadah ibn As-Samit yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, al-Imam An-Nasai, al-Imam Ad-Darqutni. Al-Imam Ad-Darqutni menyatakan rijaluhu kulluhum thiqat. Rawi-rawi hadis ini yang akan kita baca nanti semuanya orang-orang yang thiqat, terpercaya. Al-Imam Al-Bukhari, ya beliau juga membawakan hadis ini pada juz al-qiraah, bukan pada sahihnya. Dan beliau mensahihkan sanad hadis tersebut. Hadis Ubadah ibn As-Samit. Kata Ubadah ibn As-Samit, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة صبح. فثقلت عليه القراءة. Maka beliau yakni merasakan berat terkait dengan bacaannya. Kenapa? Karena di sana ada yang lain yang selain beliau yang ikut membaca. Ya, kan kita kalau membaca ada yang lain juga ikut membaca, ini menjadi sesuatu yang memberatkan. Falamma sarafa, ketika beliau selesai dari salatnya, qala, beliau menyatakan inni araakum taqra'una wara'a imamikum. Saya melihat, jadi mengetahui kalian ikut membaca di belakang imam kalian. Kulna, kata para sahabat, ya Rasulullah, i wallah. Wahai Rasulullah, iya, benar. Demi Allah. Qala, nah kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taf'alu. Jangan kalian lakukan, ya, jangan ikut membaca di belakang imam, ya, pada salat apa ini? Jahriyah. Ini salat subuh, salat jahriyah. Illa bi ummil Qur'an. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Jangan kalian melakukannya kecuali Ummul Qur'an, ini surat Al-Fatihah. Kenapa ini dikecualikan? Kata Nabi, fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sungguhnya tidak ada salat bagi siapa saja yang dia salat tidak membaca surat ini, surat Al-Fatihah ini. Derajat hadis ini sebagaimana telah disebutkan al-Imam Al-Bukhari mensahihkannya pada juz al-qiraah. Al-Imam Ad-Darqutni menegaskan bahwa rawi-rawi hadisnya semuanya thiqat. Ini hadis Ubadah yang menunjukkan bahwa pada salat jahriyah pada hadis ini Nabi melarang para sahabatnya untuk membaca, ikut membaca kecuali apa? Surat Al-Fatihah saja. Hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari seorang sahabat, di sini mubham, tidak diketahui siapa namanya, yang jelas dia seorang sahabat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Talkhisul Habir menyatakan bahwa isnadnya hasan. Sanadnya hasan. Kata sahabat tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'allakum taqra'una wal imamu yaqra." Sepertinya kalian membaca, ini di belakang imam, dalam keadaan imam membaca. Jadi pada salat jahriyah. Qalu, dijawab oleh para sahabat, "Inna lanaf'al." Kata mereka, sesungguhnya kami benar-benar melakukan itu, ya Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La." Tidak, yakni tidak boleh. "Illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab." Ya, kecuali salah seorang di antara kalian yang bermakmum di belakang imam pada salat jahriyah ini membaca Fatihatul Kitab, ini surat Al-Fatihah. Ini dikecualikan dari larangan beliau. Nah, dari hadis-hadis ini, maka sebagian ulama, termasuk penulis dari kitab Ta'sisul Ahkam, Al-Imam Al-Syaikh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, demikian juga yang pernah saya lewati, Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Marhuli pada fatwa beliau, ya, terkait dengan fikih. Demikian juga yang lainnya berpendapat bahwa seorang makmum di belakang imam pada salat jahriyah tetap disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah ketika dia punya kesempatan untuk membaca itu. Ya, kecuali pada kondisi tadi, imam dalam keadaan sudah tidak berdiri atau berdiri ya pada posisi bacaan tadi tapi tidak memungkinkan untuk dia bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Adapun ya ketika seseorang ya di belakang imam memungkinkan untuk dia bisa membaca di sela-sela bacaan imam. Ya misalnya seorang imam ya bacaan Al-Fatihahnya berjeda yang di sini dia memungkinkan mendengar dan di sela-sela itu membaca sebagaimana yang dibaca imam, maka dilakukan yang demikian. Adapun ya seorang imam memberikan waktu khusus seperti yang banyak terjadi di sebagian kaum muslimin, setelah amin begitu imam diam dulu ya sehingga makmum bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah, yang seperti ini tidak ada contohnya. Dan wallahu taala alam ya, berdasarkan keumuman hadis yang kita baca, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, hadis ini umum ya, mencakup di dalamnya orang yang menjadi imam ataupun makmum ataupun seorang yang salat sendirian untuk membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Juga sebagaimana yang sudah disebutkan dari hadis Ubadah Ibn As-Samit ya, pada riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ad-Darqutni, yang menunjukkan ya tetap makmum meskipun itu pada salat jahriyah membaca surat Al-Fatihah. Dan ini wallahu taala alam pendapat yang insyaallah ahwat, lebih hati-hati karena cakupan yang umum pada perintah Nabi atau pada sabda beliau, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita pelajari kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.